annahu qadirun 'alaiha, dan dia menyangka bahwasannya dia akan mampu untuk menguasai api tersebut. Dia menyangka api tersebut akan terus menyala. Fa bainama huwa kadzalik, ketika dia dalam kondisi seperti itu, berharap api itu terus menyala, ya, karena di tengah-tengah kegelapan, idzahaballahu binurih, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala padamkan cahaya orang tersebut. Fadzahaba anhun nur, maka hilanglah cahaya dari orang tersebut. Wa dhahaba ma'ahu surur, dan hilanglah rasa gembira dari orang tersebut. Yang tadinya senang, gembira, ada cahaya, hilang kesenangannya atau kegembiraannya, kebahagiaannya. Wa baqiya fi dhulmatil 'azimah wan naril muhriqah, dan dia berada di dalam kegelapan yang gulita, gelap gulita, dan berada nam di dalam annar, api yang membakar, cahayanya sudah hilang, tinggal daya bakar api yang masih ada. Fadhahaba ma fiha minal isyraq, hilanglah cahaya api tersebut. Wabakiya ma fiha minal ihraq, dan masih tersisa daya bakar dari api tersebut. Masih tersisa panas dari api tersebut. Fabakiya fi dhulumatin muta'addidah, dan dia berada di dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Dhulmatil lail, kegelapan malam. Wa dhulmatis sahab, kegelapan awan atau mendung. Wa dhulmatil matar, kegelapan hujan. Wa dhulma alhasilati ba'da nur, dan juga kegelapan yang didapat setelah ada cahaya. Setelah ada cahaya, tiba-tiba langsung gelap, padam, maka kita bisa merasakan gelapnya setelah padamnya cahaya. Orang tersebut berada di dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Gelapnya malam, gelapnya hujan, gelapnya mendung, ya, gelapnya naam setelah ada cahaya. Fakaifa yakunu hal hadzal mausuf? Maka bagaimana kondisi orang yang tersifati dengan sifat seperti ini? Bagaimana kondisinya? Apakah dia senang? Gembira? Tidak. Tiba-tiba api padam di tengah-tengah kegelapan. Yang di situ banyak perkara yang menakutkan. Tiba-tiba gelap. Maka yang ada adalah kesulitan, kesedihan, kesengsaraan, gundah gulana, kegelisahan, dan seterusnya. Kondisi orang yang dalam keadaan kegelapan. Beginilah kondisi orang-orang munafik. Lihat perumpamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala buat agar kita faham, mengerti tujuan perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan yang Allah buat di dalam Al-Quran, supaya kita mengetahui, mengerti dengan sejelas-jelasnya. Faham dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala misalkan tersebut. Nah, fakadzalika ha'ula'il munafikun, demikian juga kondisi orang-orang munafik. Perhatikan, kondisi orang-orang munafik yang Allah misalkan dengan orang tadi di atas. Istauqadu narul iman minal mu'minin, mereka menyalakan api keimanan dari orang-orang mu'minin. Gabung dengan kaum mukminin, mereka bisa menikmati apa? Cahaya iman di tengah-tengah kaum mukminin. Bisa melihat, Mereka menyalakan api iman di tengah-tengah kaum mukminin. Walam takun sifatan lahum, tetapi iman ini bukan sifat mereka. Dompleng. Fantafa'u biha, dan mereka mendapatkan manfaat dengan cahaya iman tersebut atau api iman tersebut. Karena berada di tengah-tengah kaum mukminin. Apa di antara manfaatnya? Wa haqqanat bidzalika dima'uhum. Terjaga darah-darah mereka, enggak diusik. Wa salimat amwaluhum, dan selamat harta-harta mereka, enggak perlu bayar jizyah, upeti. Wa hasala lahum nau'un minal amni fid dunya, dan mereka mendapatkan rasa aman di dunia seperti kaum mukminin yang lain. Aman. Fabainahum ala dzalik, ketika kondisi mereka seperti itu, aman, hidup tenteram, tenang jiwanya di tengah-tengah kaum mukminin, padahal hati mereka itu kafir. Dalam kondisi seperti ini, idhajama alaihimul maut, tiba-tiba maut, kematian datang kepada mereka. Tiba-tiba datang kematian kepada mereka. Fasallabahumul intifa'u bidzalikan nur. Kematian merampas. Naam, manfaat api yang mereka rasakan. Manfaat yang mereka rasakan hidup di tengah-tengah kaum mukminin. Dirampas oleh al-maut, kematian. Wa hasala lahum kullu hammin wa ghammin wa adzabin, dan mereka mendapatkan kesedihan, kesempitan, dan mendapatkan azab. Wa hasala lahum dzulmatul qabr, dan mereka mendapatkan gelapnya kuburan. Wa dzulmatul kufr, dan mendapatkan gelapnya kekufuran. Wa dzulmatun nifaq, dan gelapnya kemunafikan. Wa dzulmul ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha, dan mereka mendapatkan gelapnya kemaksiatan-kemaksiatan dengan berbagai macam jenisnya. Ini kondisi orang-orang munafik. Wa ba'da dzalika dzulmatun nar, dan setelah itu semua mereka mendapatkan gelapnya an-nar, neraka. Wabiksal koror, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Hadza masalul munafikin. Ini perumpamaan untuk orang-orang munafik. Nah, mereka ikut menyalakan api keimanan di tengah-tengah kaum mukminin. Setelah mereka tenang, aman hartanya, aman darahnya, hidup tenang di tengah-tengah kaum mukminin, tiba-tiba datang kematian. Ya. Hilang cahaya. Nah, hilang manfaat yang dia dapatkan dari hidup bersama kaum mukminin. Yang ada adalah kegelapan demi kegelapan. Ya, seperti orang tadi. Ya. Tadinya gelap, kemudian menyalakan cahaya dari orang lain, menyalakan api dari orang lain, kemudian terang. Ya. Dia menduga api terus menyala, ya, akan tetapi api tersebut padam dengan tiba-tiba. Allah padamkan, sehingga dia berada di dalam kegelapan. Ya. Demikian pula orang-orang munafik, ketika datang kematian kepadanya, maka dia berada di dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Kegelapan kuburan, kegelapan kekufuran, kegelapan kemunafikan, kegelapan alam barzakh, ya, kegelapan kemaksiatan-kemaksiatan, dan yang terakhir adalah kegelapan neraka. Nas'alullah salama wal afiyah. Falihadza qala ta'ala anhum, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, summun ay an sama'il khair. Mereka itu adalah tuli, yaitu tuli dari mendengar kebaikan. Bukmun, mereka juga buta, ay anin nutqi bih. Tuli ya. Bisu. Bukmun bisu. Summun tuli. Tuli dari mendengarkan kebaikan. Summun. Bukmun. Bisu. Aninutki bihi. Bisu dari mengucapkan kebaikan. Bisu dari mengatakan kebaikan. Kebenaran. Umyun. Buta. Anru'yatil haq. Buta dari melihat al-haq kebenaran. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak akan kembali. Tidak akan kembali kepada al-haq, kebenaran. Li'annahum tarakul haqqa ba'da'an arafuhu. Karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka tahu. Fala yarji'una ilaihi bikhilafi man tarakal haqqa an jahlin wa dolal. Maka mereka tidak akan kembali kepada kebenaran tersebut. Sulit untuk kembali kepada kebenaran tersebut. Karena mereka meninggalkan kebenaran setelah tahu. Itu benar. Maka sulit orang seperti ini untuk kembali atau rujuk, taubat. Bikhilaf man tarakal haqqa an jahlin wa dhalal, berbeda dengan orang yang meninggalkan kebenaran karena bodoh atau karena dia tersesat, salah jalan. Fa innahu la yaqil, orang seperti ini enggak paham, enggak mengerti, enggak tahu. Wa huwa aqrabu ruju'an minhum, maka orang seperti ini lebih dekat untuk rujuk kembali kepada kebenaran. Ini perumpamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Naam, tentang orang-orang munafik. Perumpamaan yang pertama, Allah sebutkan mereka itu naam seperti orang yang menyalakan api setelah sebelumnya dia gelap, kemudian menyalakan api dan api tersebut menerangi jalannya atau tempat di sekelilingnya, dan dia menduga api tersebut akan terus menyala. Akan tetapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala padamkan api tersebut. Nah, Allah tinggalkan dia di dalam kegelapan, tidak bisa melihat. Karena mereka itu buta, tilu, tuli, summun, bukmun, dan juga bisu. Bisu dari mengatakan kebenaran. Tuli dari mendengarkan kebenaran. Wa umyun, dan buta, tidak mau melihat kebenaran. La yarji'un, orang-orang seperti ini la yarji'un, sulit untuk rujuk kembali kepada kebenaran. Nah, karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran. Nah, ayat selanjutnya juga tentang perumpamaan orang-orang munafik masih. Allah perumpamakan dengan orang yang mendapatkan hujan yang lebat, deras. Yang hujan disertai dengan kegelapan, guru, kilat, dan seterusnya. Dalam ayat yang ke-19 dan juga ayat yang ke-20. Dua ayat terakhir dari ayat-ayat yang naam menjelaskan tentang kondisi orang-orang munafik. Yang Allah mulai dari ayat yang ke-8. Nah, sampai ayat yang ke-20 ini, Allah masih menjelaskan tentang kondisi orang-orang munafik. Nah, Namun insyaallah ayat yang ke-19 ya, perumpamaan yang berikutnya dari perumpamaan atau permisalan orang-orang munafik ya, insyaallah penjelasan tafsir dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Taib naktafi bihadal mikdar. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.